Pasti kalian tahu dan suka semuanya. Lambaikan tangannya bareng SMP Indonesia. Yang bisa nyanyi boleh bareng nyanyi ya. Yang depan ya. Nyanyi bareng. Request yang selanjutnya nanti ada artis yang di belakang karena lagunya sudah terkonsep rapi. Oke, Mbak. Dua lagu.